pacar lama tak jumpa. Aduh rindunya aku jubila. Hai pacar apa kabarmu? Hari ini aku lagi diserang flu. Hai pacar lihat di langit. Bulan sabitan bintang-bintang. Bukan main indahnya. Hai pacar mari merapat. Oh gak ah aku takut dirayu. Tidak aku cuma mau berbisik. Baik tapi jangan gigitin kuping. Kita sama-sama senang. Kita sama-sama sayang. Kita sama-sama cinta. Amboy tralala. Kita sama-sama senang. Pacar mari main cinta. Juga ah takut perutku bengkak. Atau kita main cium. Ogah takut bibirku doer. Mengapa mesti takut? Bukan takut tapi malu. Malu sama siapa sih? Ya malu sama kamu. Kok malu sama aku? Soalnya mulutku bau. Abis makan petai belum gosok. Biar bau aku gak peduli. Boleh aja kalau kamu tahan. Aku pasti tahan.